Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam halaqah ilmu dan seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul. Pembahasan terakhir kita dari kitab ini dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala sampai dengan pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sehubungan dengan Al-Quran surat Al-Asr, di mana di surat tersebut ada empat perkara yang wajib untuk kita ketahui, kita pelajari dan kita amalkan, yaitu ilmu, kemudian amal, dakwah dan sabar. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathu." Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya kecuali hanya surat ini, maka itu sudah cukup buat mereka. Dalam uraiannya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pertama menjelaskan soal siapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah secara ringkas. Qala Asy-Syafi'i huwa al-imamu al-mashhur. Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang populer, seorang imam yang masyhur, terkenal, ahadul ulama al-kibar. Salah satu dari ulama kibar. Wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu dari empat imam. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Matladi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Matladi. Al-Maulud sana 50 wa 100. Beliau kelahiran tahun 150. Wa tuwfiya sana 400. Meninggal pada tahun 204. Kelahiran tahun 150, meninggal tahun 204. Nah, Kalau secara urutan dari keempat imam, maka beliau ada di urutan yang ketiga. Yang paling awal adalah Imam Abu Hanifah, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan satu hujjah pun kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, yang dimaksud adalah surat Al-Asr, tentu itu sudah cukup buat mereka. Dalam riwayat lain, qala wa fi riwayatin lau fakkaran nasu fi hadhihi surati lakafathum. Dalam riwayat lain, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya semua manusia merenungi, memahami surat ini, surat Al-Asr, lakafathum, tentu itu sudah sangat cukup buat mereka. Jadi ada lafaz yang berbeda. Kalau teks lau fakkaron nas fi hadhihi surah lakafathum, ini teks yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allahu a'lam, mungkin saja Syekh Muhammad At-Tamimi dalam salah satu usul menukil pernyataan beliau secara makna. Ya. Meskipun dari segi teks berbeda, namun substansinya sama. Menerangkan kepada kita bahwa surat Al-Asr itu di dalamnya ada kandungan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua manusia. Seandainya semua manusia mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan kandungannya, tentu itu sudah cukup. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa di dalam surat Al-Asr ini ada empat perkara penting yang wajib dipelajari dan diketahui, diamalkan: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Qala ay law nadharu fiha wa ta'ammalu fiha lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haq. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengurai isi dari kalimat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tadi. Beliau mengatakan, law nadharu fiha, seandainya semua orang melihat isi dari surat Al-Asr, wa ta'ammalu fiha, dan merenunginya, lakanat kafiyatan, tentu itu sangat cukup sekali, fi ilzamihim bilhaq, dalam komitmen mereka terhadap kebenaran. Karena surat itu secara tidak langsung mengajak kepada semua kita untuk komitmen berpegang teguh kepada kebenaran. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, dan sangat cukup untuk mendorong kita semua untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa tarki ma harramahu alaihim, dan meninggalkan apa yang telah Allah haramkan. Li anna Allah bayyana أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسرون. Sebab di surat itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran, mereka adalah orang-orang yang rabihun, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Adapun selain mereka, maka dipastikan rugi. Jadi satu surat ini saja sebenarnya sudah cukup kalau kita mau betul-betul merenunginya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Surat ini akan mendorong kita untuk berpegang teguh pada kebenaran, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah jamin di surat itu Siapa saja yang beriman, beramal saleh, saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran akan mendapatkan keberuntungan. Dan yang tidak seperti itu keadaannya dipastikan rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling wasiat dalam hal kebenaran dan kesabaran. Qala wa hadhihi hujjatun qa'imatun ala wujubit tawasi wat tanasuhi wal iman was sabri was sidqi. Surat ini adalah merupakan hujjah, hujjah yang tegak, ala wujubit tawasi, yang menerangkan tentang wajibnya saling berwasiat, saling menasehati, beriman, bersabar, dan jujur. Wa annahu la tariqa lis-sa'adati war-ribhi illa bihadhihi as-sifati al-arba'. Imanun shadiqun billahi wa rasulihi wa 'amalun shalihun wa tawassin bil haqq wa tawassin bis-sabr. Dan bahwasanya tidak ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan kecuali melalui empat perkara yang ada di surat itu, yaitu beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, beramal saleh, berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran. Selanjutnya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan dalam salah satu usul, waqala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wal-dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa-staghfir li-dhambik, fabada'a bil-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, surat Muhammad ayat yang ke-19. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun kepadanya atas dosamu. Ayat ini diawali dengan perintah untuk mengetahui, fa'lam. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sebelum segala sesuatu. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kewajibannya adalah harus mengilmuinya, mempelajarinya. Kemudian wastaghfir li dzambik. Ini isyarat kepada amal. Ini isyarat kepada amal. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar. Jadi sebelum mengucapkan la ilaha illallah dan beramal yaitu istighfar, maka harus didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai di ayat itu dengan perintah i'lam. Berilmu qabla al-qawl wal amal, sebelum berucap dan berbuat. Syekh bin Baz rahimahullah dalam keterangannya mengatakan, Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari yang dimaksud tadi adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah kunianya, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, min Bukhara fi syarqil awsat, dari negeri Bukhara. Wulida sanah 94 wa mi'ah fi akhir al-qarn ats-tsani. Beliau dilahirkan pada tahun 194 di akhir abad kedua. Wa mata sanah 56 wa mi'atain fi wasthil qarn ats-tsalits. Meninggal pada tahun 256 di pertengahan abad ketiga. Kana umruhu 62 sana. Usianya hingga 62 tahun. Wa huwa sahibus sahih. Beliau pemilik kitab sahih, Sahih Al-Bukhari. Wa lahu mu'allafatun ukhra 'azimatun nafi'atun rahimahullah. Beliau juga memiliki karya-karya yang lain yang cukup fenomenal, cukup besar dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan berbuat, dasarnya adalah firman Allah surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di ayat itu Allah memulai dengan menyebutkan kewajiban berilmu, fa'lam, sebelum berucap, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, dan sebelum beramal, sebelum meminta ampun kepada Allah azza wa jalla. Fal insanu 'alaihi an yata'allama awwalan. Maka kesimpulannya, setiap orang wajib untuk belajar terlebih dahulu. Setiap orang wajib untuk belajar terlebih dahulu. Thumma ya'mal, kemudian setelah itu baru beramal. Jangan beramal baru kemudian berilmu, terbalik. Tapi harus berilmu dulu baru kemudian beramal. Fayata'allam dinahu, mempelajari agamanya. Wa ya'mal 'ala basiratin, dan mengamalkan perintah agamanya di atas basirah, di atas ilmu. Wallahu a'lam. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalath hadihil masail wal amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu thalath hadihil masail, mempelajari tiga masalah penting berikut ini dan mengamalkannya. Apa tiga masalah penting yang dimaksud? Kata Syekh bin Baz dalam uraiannya, hadihil masailu ats-tsalatsu min ahammil masail allati tata'allaqu bit-tauhidi wa huquqihi. Tiga masalah penting yang disebutkan tadi termasuk masalah-masalah yang memang paling penting, yang berhubungan secara khusus dengan tauhid dan hak-haknya. Kalau empat masalah yang sebelumnya disebutkan, itu empat masalah yang wajib dipelajari, yang menyangkut semua urusan agama. Sedangkan tiga masalah yang juga wajib dipelajari di sini adalah tiga masalah yang berhubungan dengan tauhid secara khusus. Karena umuruddin, perkara-perkara yang berhubungan dengan agama itu banyak sekali, dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak, banyak sekali. Empat perkara yang sudah lewat pembahasannya bersama kita, yang wajib untuk kita pelajari, sekali lagi ini berhubungan dengan semua urusan agama. Pertama, ilmu. Harus mempelajari semua ilmu yang ada kaitannya dengan agama. Kedua, amal, harus mengamalkan semua perintah agama. Ketiga, dakwah, mendakwahkan, mengajak manusia kepada agama secara totalitas. Dan yang keempat, sabar. Adapun tiga masalah penting yang juga wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah di sini dan wajib untuk kemudian mengamalkannya adalah tiga masalah yang berhubungan dengan tauhid. Apa saja ketiga masalah tersebut? Qala al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razzaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita dan tidak membiarkan kita dalam keadaan terabaikan atau dengan bahasa lain sia-sia. Ini satu dari tiga masalah tersebut. Jadi kita harus tahu, kita harus pelajari dengan betul bahwa Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan dibiarkan, diabaikan. Syekh bin Baz dalam keterangannya mengatakan, Allahu khalaqal khalqa liya'buduhu. Allah telah menciptakan makhluk agar mereka semua beribadah kepadanya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kemudian tidak ada tujuan dari ciptaannya. Mustahil bagi Allah. Kita saja ketika membuat sesuatu, maka tentu ada yang kita inginkan dari apa yang kita buat. Apalagi Allah Azza wa Jal menciptakan manusia, itu bukan hanya sekedar menciptakan saja. Kalau sampai seperti itu, maka ini sesuatu yang sia-sia. Maka Allah menciptakan makhluk agar semua makhluk itu beribadah kepadanya. Falam yakhluqhum hamalan wala saddan wala abathan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada guna. Lakinnahu khalaqahum li amrin adzim. Namun Allah menciptakan makhluk untuk urusan yang besar. Wali hikmatin adzimatin, dan untuk hikmah yang besar. Fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum, di mana di dalamnya ada kebahagiaan buat makhluk dan ada keselamatan buat makhluk. Wa hiya an ya'budullaha wahdahu la syarikalah, yaitu agar semua makhluk beribadah kepadanya saja, la syarikalah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau begitu, kewajiban pertama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merenung, bukan berpikir, bukan mencari tahu siapa yang menciptakan kita. Itu sudah selesai. Allah yang menciptakan kita. Maka tujuan pertama kita adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang bertanya, apa tujuan hidup semua manusia atau makhluk? Jawabannya adalah ibadah. Ini perkara penting yang harus diketahui. Mungkin dalam benak banyak orang ini sesuatu yang sederhana, tapi nyatanya banyak yang belum bisa menjawab ketika ditanya apa kewajiban pertama yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, dalam hal ini manusia. Setelah kita semua tahu bahwa Allah yang telah menciptakan kita, maka kita harus tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk satu tujuan, untuk perkara yang besar. Ada hikmah di balik penciptaan kita. Dan itu berhubungan dengan kebahagiaan kita dan keselamatan kita. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan Allah menciptakan kita, maka kita belum tahu jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini dia. Kata Allah, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya beribadah kepada-Ku." وهذه العبادة أمرهم أمرهم الله بها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Ibadah ini adalah sesuatu yang telah Allah perintahkan melalui firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayuhan nas اعبدوا ربكم, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Penting untuk kita ketahui bahwa perintah pertama di dalam Al-Quran adalah ini. Perintah Allah yang pertama di dalam Al-Quran adalah ini. Ya ayyuhannasu budu. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Dalam Al-Quran itu semuanya perintah. Juga berisi larangan. Ya. Nah, yang paling pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini, ibadah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Qala wa fi qawlihi ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini ayat-ayat yang membuktikan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan makhluk itu untuk suatu perkara yang besar, yakni ibadah. Qala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya saja. Wa fi qawlihi, juga di firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa fi qawlihi, juga dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Juga di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh urusan agama hanya untuk-Nya saja. Wa fi ayatin katsiratin amarahum fiha bil ibadah. Dalam ayat yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk agar melakukan ibadah. Wa hiya tauhiduhu jalla wa ala. Dan ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkannya. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap perintah ibadah di dalam Al-Qur'an itu mengandung makna perintah untuk mentauhidkannya. Kesimpulannya, tidak ada ibadah tanpa tauhid. Enggak ada ibadah tanpa tauhid. Seperti tidak ada sholat tanpa wudu. Kalau sholat tidak sah kecuali dengan wudu, maka ibadah pun demikian, enggak sah kecuali dengan tauhid. Wa takhsisuhu bil ibadah. Jadi di banyak ayat Allah memerintahkan kepada makhluknya untuk beribadah, yaitu mentauhidkannya. Wa takhsisuhu bil ibadah, dan mengkhususkannya dalam hal ibadah. Min du'ain, seperti doa. Wa khaufin, rasa takut. Wa roja, harapan. Wa tawakkal, tawakkal. Wa rohbah, wa rohbah, rohbah, kemudian rohbah. Salat, saum, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Intinya semua jenis ibadah harus diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Fa huwal mustahiqqu lil ibadah jalla wa ala duna kulli ma siwa. Sebab dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, duna kulli ma siwa, bukan selainnya. Nah, wa yadkhul fi dzalika fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Masuk dalam kategori ibadah adalah fi'lul awamir, pelaksanaan terhadap semua perintah. Wa tarkun nawahi, dan meninggalkan semua larangan. Fa ada'ul awamiri allati amaraka Allahu biha wa rasuluhu wa tarkun nawahi allati nahaka Allahu anha wa rasuluhu, kullu hadza dakhilun fil ibadah. Maka menunaikan semua perintah yang telah Allah perintahkan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, serta meninggalkan larangan yang telah Allah dan Rasulnya larang, semua itu masuk dalam kategori ibadah. Karena ibadah itu di dalamnya mengandung dua unsur penting, yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Melaksanakan perintah adalah ibadah, meninggalkan larangan juga ibadah. Banyak orang yang memahami kalau ibadah itu hanya sekedar melaksanakan perintah. Ini salah. Ya. Ketika ada perintah, dilaksanakan. Itu ibadah. Tapi ketika meninggalkan larangan, tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Sekali lagi, pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang keliru. Ibadah itu meliputi perintah dan larangan. Melaksanakan perintah dan menjauhi segala hal yang dilarang. Wa hadza huwal Islam, inilah Islam. Wa huwad din, inilah agama. Wa huwal iman, inilah keimanan. Wa huwal huda, dan inilah petunjuk. Nah, makanya Islam itu ya, adalah din yang berisi larangan dan perintah. Ada hal-hal yang harus diambil, dikerjakan, dan ada hal-hal yang harus dilepaskan, dalam artian ditinggalkan. Fala tusalli illa lillah. Jangan engkau menegakkan sholat kecuali hanya untuk Allah. Wala tarka illa lahu. Jangan ruku kecuali hanya kepada Allah. Wala tadbah illa lahu. Jangan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Wala tad'u illa iyah. Jangan berdoa kecuali hanya kepadanya. Wala tatawakkal illa alaihi. Jangan bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ila ghairi hadza min al-ibadat. Dan ibadah-ibadah lainnya harus diperuntukkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Qala amma al-isti'anatu bihadirin qadirin fi ma yaqdiru alayhi fa hadha laysa bi'ibadah. Kemudian Syekh mengatakan, adapun meminta bantuan, meminta tolong, bihadirin qadirin, meminta tolong, meminta bantuan kepada seseorang yang hadir, yang ada, kemudian punya kemampuan untuk itu, dan dalam perkara yang dimampuinya maka ini tidak termasuk ke dalam kategori ibadah. Kita minta tolong kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, orangnya ada, kemudian dia punya kemampuan, dan dalam perkara yang dimampuinya, maka ini tidak termasuk ke dalam apa? Ibadah. Sehingga tidak dikatakan syirik, tidak dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala fi qissati Musa, sebagaimana Allah jelaskan dalam kisah Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat yang ke-15, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Fa inna Musa qadirun 'ala an yughithahu. Sekelompok dari Bani Israel minta bantuan kepada Musa dalam menghadapi musuhnya, dan Musa punya kemampuan untuk itu. Ini dibenarkan, diakui, tidak dilarang. Amma du'aul mayyit, beda halnya dengan berdoa kepada mayit, memohon sesuatu kepada mayit. Wa du'aul ghaibi, atau memohon sesuatu kepada yang gaib, yang tidak ada. Alladhi la yasma' kalamak, yang tidak mendengar perkataanmu. Au du'aul sanam, atau memohon, meminta sesuatu kepada berhala. Awil jin, atau kepada bangsa jin. Awil asjar wa nahwiha, atau kepada pohon-pohon dan semisalnya. Fahadha syirkul musyrikin, maka ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Berdoa, minta bantuan kepada yang sudah mati, kepada yang gaib, secara logika saja ini sudah tidak bisa diterima. Secara syariat jelas inilah perbuatan kaum musyrikin. Apa yang bisa kita harapkan dari orang yang sudah meninggal dunia? Jangankan memberikan pertolongan kepada kita, untuk menyelamatkan dirinya saja belum tentu bisa. Kepada yang gaib juga sama. Yang tidak ada di tempat, yang tidak mendengar perkataan kita, apa yang bisa kita harapkan? Meminta-minta di hadapan berhala misalnya, batu besar, ini juga termasuk tindakan yang sia-sia. Atau kepada jin, kepada pohon-pohon besar, ini semua masuk dalam kategori syirik kepada Allah Azza wa Jalla. وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه. Inilah syirik akbar yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam firman-Nya, inna syirka la dhulmun adzim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Karena dalam kesyirikan ada tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi mengapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena tadi ada unsur menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berdoa itu memohon sesuatu harusnya kepada yang hidup, bukan kepada yang mati, kan begitu. Meminta tolong itu harusnya kepada yang hadir, kepada orang yang memang ada dan bisa dimintai tolong, bukan kepada yang tidak ada. Ketika minta bantuan kepada yang tidak ada, kepada yang gaib, ketika memohon sesuatu kepada yang sudah mati, maka ini berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu zalim. Inna syirka la zulmun azim, dan tingkat kezalimannya paling tinggi. Karena kezaliman itu dibagi menjadi tiga. Ada kezaliman terhadap diri sendiri, ada kezaliman terhadap sesama, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah zalim kepada sang khalik, kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tindakan zalim kepada Allah? Tindakan zalim kepada Allah adalah menyekutukannya dengan sesuatu. Wa qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-88, walau asyraku, andai mereka menyekutukan Allah, ini ancaman, lahabita anhum ma kanu ya'malun, tentu akan terputus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena Allah sangat tidak ingin disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jelas. Ancaman-ancaman yang seperti ini menandakan bahwa syirik termasuk dzanbun akbar, dosa yang besar. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, andai kamu menyekutukan Allah, tentu akan terputus semua amalan. Fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarna bi tauhidihi wa taatihi wa tarki ma'siyatihi. Maka intinya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia. Justru Allah memerintahkan kepada kita agar mentauhidkannya, taat kepadanya, dan meninggalkan perbuatan maksiat kepadanya. Ini perkara pertama atau masalah pertama yang wajib untuk kita pelajari. Meskipun banyak orang yang sadar dan tahu bahwa yang menciptakannya adalah Allah, tapi pada kenyataannya masih saja jatuh dalam perkara syirik. Karena pengetahuannya hanya sebatas Allah yang telah menciptakan dan selesai. Kalau digali hal itu lebih dalam, tentu akan tahu di mana ketika Allah menciptakan kita itu ada tujuan utama. Dan tujuan utama itu berhubungan dengan keselamatan dan kebahagiaan kita. Maka selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, bal arsala ilaina rasulan. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia, ya, diabaikan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Namun Allah mengutus ke tengah-tengah kita rasulan, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menaatinya, maka ia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Muzammil ayat 15-16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami juga telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun dahulu, namun Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya, hingga akhadnahu akhdaw wabila, kami hukum dia dengan hukuman yang berat. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam uraiannya mengatakan, wa arsala ilaina rasulan. Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Siapa rasul yang dimaksud? Muhammad alaihi salatu wassalam fi kulli ma taqaddam. Rasul yang dimaksud adalah Muhammad alaihi salatu wassalam dengan uraian yang telah lalu. Wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalika. Kemudian Allah menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Mengutus seorang rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepadanya apa? Al-Qur'an. Linastaqima ala ma fihi minal huda, agar kita istiqamah di atas petunjuk yang ada di dalamnya. Wa na'mal bima fihi minal awamir, dan mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Wa nantahi amma fihi minan nawahi, dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalamnya. Jadi Allah mengutus Rasul yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Di surat An-Nahl ayat yang ke-44 Allah jelaskan. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan isi Al-Qur'an itu kepada manusia. Oleh karenanya tujuan Rasul diutus, Al-Qur'an diturunkan kepadanya adalah agar kita istiqamah di atas petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, kita bisa mengamalkan segala perintah yang ada di dalamnya dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalamnya. Wa ala yadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamin nabiyyin wal mursalin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah sebagai penutup para nabi dan para rasul. Ja'a liyu'alliman nas dinahum. Beliau datang untuk mengajari agama manusia. Fahuwa khatamul anbiya wa imamuhum wa afdhaluhum. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penutup para nabi, imamnya, dan yang paling afdolnya dari kalangan mereka. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita, karena keutamaan yang sangat besar yang disandang oleh beliau sebagai penutup para nabi, sebagai imam para anbiya, dan yang paling utama dari seluruh para anbiya. Barang siapa yang taat kepadanya maka akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka akan masuk ke dalam neraka. Qala faman ata'a hadar rasul, barang siapa yang taat kepada rasul ini, wastaqama ala dinihi, dan istiqomah berada di atas ajarannya, falahul jannah, maka baginya surga. Wa man asa hadar rasul wahada an dinihi falahun nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul ini, wahada an dinihi, dan menentang ajarannya, falahun nar, maka baginya neraka. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sebelumnya beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk jannah kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Beliau ditanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk jannah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka enggan untuk masuk ke dalam jannah. Karena itu siapa yang taat kepadanya akan masuk jannah, dan siapa yang bermaksiat kepadanya dan menentang ajarannya, ancamannya adalah neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul menjadi saksi atas kalian, yakni bi'amalikum, menjadi saksi atas amalan-amalan kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kata Allah, kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Namun Fir'aun bermaksiat kepada rasul. Ketika Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya, maka kami hukum dia dengan hukuman yang berat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, ya, memberikan contoh kepada kita dari apa yang terjadi sebelumnya. Ketika Fir'aun diutus kepadanya seorang rasul, namun dia bermaksiat kepada rasul itu, menentang ajarannya, maka Allah hukum. Jadi kewajiban kita ketika Allah mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul adalah menaatinya dan tidak bermaksiat kepadanya. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila, ay akhadna fir'aun akhdan wabilan fid dunya bil ghariq wa fil akhirati bin nar. Kami hukum Fir'aun dengan hukuman yang berat di dunia, yaitu dengan tenggelam hingga ke dasar lautan. Namun setelah tenggelam hingga ke dasar lautan, jasadnya itu Allah hempaskan. Allah hempaskan ke pinggir sehingga orang-orang bisa melihat. Dan itu menjadi pelajaran. Seperti inilah akibat dari orang yang menentang dan sombong. Wa fil akhirati bin nar. Adapun di akhirat dihukum dengan hukuman apa? Neraka. Jadi apa yang terjadi pada Fir'aun adalah sebuah ibroh, pelajaran. Dan mengambil ibroh dari sesuatu yang telah terjadi di masa lalu adalah hal yang penting. Berikutnya ats-tsaniyatu. Masalah yang kedua yang penting untuk dipelajari. Sekali lagi yang berhubungan dengan tauhid dan hak-haknya. Adalah annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata Syekh Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yardha, tidak ridha, bila ada sesuatu yang disekutukan bersamanya. Fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus. Sekalipun yang disekutukan itu malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus, Allah tetap tidak ridha. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan sekali-kali kamu berdoa atau beribadah kepada sesuatu di samping beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai pertanda bahwa Allah tidak rela bila dirinya disekutukan dengan sesuatu, apapun itu. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam uraiannya, Qala hadihil mas'alatu ats-tsaniyah. Inilah masalah yang kedua yang wajib untuk dipelajari. Innama hiya tahqiqun lil mas'alatil ula. Sesungguhnya masalah yang kedua ini adalah perwujudan dari masalah yang pertama. Anta alam annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Yaitu bahwa engkau harus tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha bila ada sesuatu yang disekutukan bersamanya dalam beribadah kepadanya. Kama annahul khaliqur raziqu al muhyi al mumit alladhi khalaqaka wa a'taka ni'am fa huwa subhanahu la yardha an yushraka ma'ahu ahadun minal khalqi la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghayruhuma karena ibadah hakullah wahda. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya Allah itu Al-Khaliq, satu-satunya pencipta, Ar-Raziq, satu-satunya pemberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang telah menciptakanmu dan yang telah memberikan nikmat kepadamu, maka dia Allah Subhanahu wa taala tidak ridha bila ada sesuatu yang disekutukan bersamanya minal khalqi, dari kalangan makhluk. La nabiyyun mursalun, tidak nabi yang diutus, wala malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang terdekat, tidak pula selainnya. Kalau nabi saja disekutukan di samping Allah, Allah tidak ridho. Malaikat saja yang dibuat sekutu di samping Allah, Allah tidak ridho. Apalagi yang lainnya. Nabi, makhluk yang mulia. Malaikat, makhluk yang terdekat dengan Allah. Allah tidak ridho bila disekutukan dengan keduanya. Apalagi kalau kita membuat sekutu-sekutu lainnya di samping Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah hakullah wahda, sebab ibadah itu hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka kita juga harus meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, tidak ada yang lainnya. Konsekuensinya itu. Kalau kita masih menduakan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah, berarti kita masihlah belum menyatakan yakin bahwa Allah yang telah menciptakan kita. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Karena al-isyraka bihi huwa a'zamu dhunub. Allah tidak rela bila dibuat sekutu di sampingnya, karena membuat sekutu di samping Allah adalah a'zamud dzunub, dosa yang paling besar. Wa qad jaa'a fil ayatil katsirati al-amru bil ikhlas bi ikhlasil ibadah wahda lillahi wahda wan nahyi 'an ibadati ma siwa. Datang keterangannya dalam banyak ayat, perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja dan larangan dari beribadah kepada selainnya. Fatujma'u baina amrayn. Fatu'min billah wa huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit wa tu'min bi annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadah min dhabhin wa salatin wa shaumin wa ghairi dhalika min al-ibadah. Kama qala subhanahu wa ilahukum ilahu wahid. Wa qala subhanahu fala tad'u ma'allahi ahada. Maka harus disatukan antara dua perkara. Harus disatukan antara dua perkara. Engkau beriman bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan engkau juga harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baik ibadah menyembelih atau sholat atau saum atau selainnya dari jenis-jenis ibadah. Jadi dua keimanan ini harus menyatu, tidak boleh terpisah. Beriman bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, dan beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena itu para ulama sering mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang berhubungan dengan keyakinan bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, dan seterusnya. Kalau tauhid al-uluhiyah adalah keyakinan yang berhubungan dengan bahwa Allah satu-satunya zat yang harus diibadahi. Jadi tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Setiap orang yang mengakui tauhid rububiyah dituntut harus mengakui tauhid apa? Al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah mutadhamminun li tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid apa? Rububiyah. Setiap orang yang mentauhidkan rububiyah dituntut untuk mentauhidkan uluhiyah. Dan setiap orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah itu berarti telah mentauhidkannya dalam tauhid rububiyah. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah menyatakan ilah kalian adalah ilah yang esa. Allah juga berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan beribadah kepada sesuatu apapun di samping beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu bukan berarti orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Kalau yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali namanya kafir. Yang enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali secara total itu namanya kafir. Kalau yang musyrik itu beribadah kepada Allah namun di samping ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Jadi tidak murni ibadahnya. Meminta tolong kepada Allah tapi juga minta tolong kepada selain Allah. Berdoa, memohon sesuatu kepada Allah, tapi juga kadang memohon sesuatu kepada selain Allah. Dan itu yang disebut dengan syirik. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kalau selama kita berdoa, meminta tolong kepada Allah, sekalipun kadang-kadang meminta tolong kepada selain Allah, tidak disebut syirik. Ini salah, keliru. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada beberapa pertanyaan disampaikan di sini. Pertama, tentang apa artinya tawassul. Tawassul itu artinya adalah at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawassul ada banyak macamnya. Tawassul bil a'mal as-salihah, tawassul mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh. Kemudian tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Intinya tawassul adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Yang dilarang adalah tawassul mendekatkan diri kepada Allah namun dengan cara syirik melalui perantara. Dalam masalah takdir, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan sekte Qadariyah dan sekte Jabariyah? Nah, Qadariyah adalah orang-orang yang ekstrim dalam menolak takdir. Dan mereka disebut mirip dengan majusi umat ini. karena mereka meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada hubungan dengan kehendak, masyiah atau keinginan Allah Azza wa Jal. Jabariyah adalah kelompok yang terlalu ekstrim dalam meyakini adanya takdir, hingga meniadakan ikhtiar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Mereka meyakini bahwa manusia seperti mayit ya, yang bisa digerakkan ke sana kemari tanpa memiliki daya apapun. Nah, agar selamat dari penyimpangan dua sekte tadi dalam masalah takdir, maka kita dituntut untuk beriman kepada empat tingkatan dalam tingkatan-tingkatan keimanan kepada takdir. Beriman kepada ilmunya Allah, beriman kepada kitabah, penulisan Allah, beriman kepada al-khalqu, penciptaan, dan beriman kepada masyiah. Bila kita yakini kepada sebab yang sifatnya hasil eksperimen seperti obat tertentu bisa menyembuhkan penyakit, apakah ini tidak menyelisihi dengan tawakal kepada Allah? Tidak sama sekali. Justru kita berupaya mencari obat yang pas untuk penyakit yang kita derita, itu bagian dari tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tawakal itu la yunafil asbab, tidak menafikan kita mencari apa? Sebab. Yang tidak boleh itu adalah kita bersandar kepada sebab. Ini enggak boleh. Tarkul asbab qadhun bis syariah, kata Syekhul Islam. Meninggalkan sebab itu berarti mencela syariat atau celaan terhadap syariat. Wal i'timadu 'alal asbab, namun bersandar kepada sebab, maka syirik namanya. Kalau sudah bersandar kepada sebab, berarti tidak ada lagi tawakal kepada Allah, dan itu syirik. Benarkah bila kita chattingan dengan orang lain harus memakai adab? Memakai adab, bukan azab. Seperti bertamu di dunia nyata harus salam minta izin. Tentu saja itu hal yang baik jika dilakukan, karena khawatir yang kita hubungi melalui chattingan itu memang kondisinya sedang tidak ingin diganggu. Alangkah baiknya kita minta izin terlebih dahulu. Mengucapkan salam juga tidak ada salahnya, karena itu doa. Bagaimana hukum mengucapkan salam atau menjawabnya dengan stiker? Sebaiknya menjawab salam dengan mengetiknya secara langsung, itu lebih baik. Insya Allah berpahala kok kalau apa yang kita tulis itu ya, mengandung sesuatu yang mulia. Nah, tidak ada salahnya. Dan hindari dari menyingkat kata salam. Gak usah pakai stiker lah. Jangan diambil mudahnya. Apa susahnya nulis waalaikumsalam atau assalamualaikum? Kadang-kadang kemudahan-kemudahan itu membuat kita malas. Semuanya ada stikernya masalahnya sekarang. Alhamdulillah ada, bismillah juga ada, hampir semuanya. Bila ada yang salam melalui chattingan, apakah wajib menjawabnya dengan tulisan? Iya, jawab dengan tulisan. Kemudian masalah lain soal akhwat yang ingin kajian. pergi ke majelis taklim sendiri, kadang sama ditemenin atau bareng sama akhwat yang lain. Wanita diam di rumah dengan kajian melalui audio atau radio juga jadi kendala. Kami tidak punya perangkat medsosnya. Apakah kami berdosa pergi ke majelis taklim? Nah, jika majelis taklim itu jaraknya tidak jauh dan secara keamanan memungkinkan, maka tidak mengapa. Tapi kalau jaraknya jauh sampai harus berkendaraan, maka sebaiknya ditemani sama mahramnya, jangan sendirian. Karena khawatir saja, tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, jika tidak ada, bagaimana? Bersabar. Ya, tinggal di rumah tidak jadi masalah, karena sholat jamaah saja yang hukumnya wajib di masjid bagi wanita tidak wajib. Nah, dengarkan talim lewat radio ya, atau melalui perangkat lainnya. Kalau memungkinkan ada yang bisa nganter, itu bagus. Bagaimana kalau berangkat naik Grab? Jarak ke tempat kajian kurang lebih setengah jam. Nah, naik Grab jarak ke tempat taklim setengah jam. Supirnya laki-laki, begitu. Supir Grabnya rata-rata laki-laki, ya kan? Yang naik akhwat semua. Ini khawatir. Ini sesuatu yang kurang baik. Jadi bersabar saja. Usahakan ada yang bisa nganter. Kalau tidak suami, ya bapak misalnya, adik atau kakak, atau siapapun yang masih ada hubungan apa mahram. Nah, bukan karena jarak safar ya, tapi karena khawatir saja ya. Khawatir bila pergi sendirian keamanannya tidak terjamin. Nah, makanya tadi bila jaraknya dekat dan secara keamanan bisa terjamin, tidak jadi masalah sebenarnya. Daripada naik Grab, mendingan jalan kaki sudah. Ya, enggak masalah. Naik motor juga ya sebenarnya kurang baik. Karena itu tadi faktor kekhawatiran. Kecuali jika memang secara keamanan bisa dipertanggungjawabkan, tidak jadi masalah. Memang wanita boleh keluar rumah jika ada keperluan dan jaraknya bukan jarak safar, tidak masalah sendirian keluar jika ada keperluan. Kalau jarak safar mutlak harus dengan mahramnya. Kalau jaraknya tidak safar enggak apa-apa sebetulnya keluar. Yang terpenting itu saja, dipastikan keamanannya. Ya. Dipastikan keamanannya. Nah. Thank you. Saya seorang akhwat dari keluarga yang awam, qadarullah, lingkungan rumah sangat tidak efektif. Kadang TV, musik itu setiap hari non-stop. Nah, orang-orang, saudara dekat bebas masuk keluar rumah. Untuk menghindari itu, apakah boleh jika memutuskan untuk ngekos kontrak tanpa mahram tapi dengan teman? Sebaiknya tetap sabar tinggal di rumah. Tetap sabar tinggal di rumah. Jangan meninggalkan rumah kemudian ngekos sendirian. Tidak bagus. Bersabar, tetap tinggal di rumah. Musik, TV itu ya abaikan sajalah. Nah, bagaimana hukumnya jika kita pernah mendatangi seorang dukun untuk mengisi khodam atau susuk? Namun, jika saat ini kita sudah bertaubat dan ingin mengeluarkan khodam atau susuk tersebut, akan tetapi dukun tersebut sudah meninggal. Ya sudah, biarkan saja. Yang terpenting bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dengan sendirinya khodam itu ya akan jauh meninggalkan kita. Nah, demikian juga dengan susuk. Ya, susuk dalam bentuk apapun sebetulnya sesuatu yang tidak bisa memberi mudarat ataupun memberi apa? Manfaat. Ya. Jadi tidak perlu kemudian mencari tahu di mana keberadaan dukun yang dulu pernah masang susuk. Biarkan saja. Tinggal bertaubat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada istilah nanti kalau masih ada susuknya susah matinya. Enggak. Nggak ada istilah seperti itu. Nah, apa benar ada hadis yang menerangkan tentang mengambil barokahnya dari anggota badan Rasulullah seperti dari air wudhu beliau? Naam, dulu sahabat, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka melakukan hal itu. Tapi itu khusus berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Adapun selain Nabi tidak ada. Enggak boleh kita mengambil barokah dari bekas wudunya seorang kiai, seorang habib lah, tidak ada. Kalau pada Nabi iya. Nah, dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain melakukan hal itu, bahkan berebut ya para sahabat. Sudah masuk duhur kayaknya. Wallahu ta'ala a'lam shawab.